tampilan itu perhitungan manusia modern. Tampak wadon luar biasa, pakaian parlente, aksesoris di mana-mana. Namun bisa jadi semua barang bermerek bukan yang asli. Nah, lagi-lagi penampilan tampak menyenangkan, tapi sayang mutu tak diikut sertakan. Senyuman salah satu yang dilatih, seakan-akan penuh dengan persahabatan, padahal itu hanyalah sebuah tipuan untuk mencapai apa yang menjadi tujuan. Jika sudah tercapai, senyuman menghilang, bahkan seakan tak kenal ketika bertemu. Itu kenyataan dalam keseharian. Puji-pujian pun bisa menjadi murahan, dilontarkan sedemikian rupa. Tampaknya kita luar biasa, padahal kita hanyalah korban berikutnya. Karena itu, hati-hatilah terhadap penampilan. Penampilan tak salah jika berbasiskan kejujuran. Penampilan bukan malapetaka kalau memang original adanya. Jadi, pikirkan dengan baik. Lebih baiklah kita menjadi orang kecil, memiliki sendiri apa yang dikerjakan, daripada menjadi orang besar namun tak pernah punya sikap. Pergi ke sana kemari, tak lebih hanya kuli. Ada di satu tempat demi penampilan, tapi tak punya harga diri. Banggalah dengan dirimu, banggalah dengan hari-harimu. Isi kehidupanmu, jangan menipu dengan penampilan. Biarkan orang tahu, itulah engkau. Semoga jadi warnamu.